Satu lagu spesial untuk semuanya ya. Spesial buat juga Adik Divo. Saiki kue ngomong aku bali. Opo koe pantes salah ngerti. Hatiku iki wes kadung loro, wes ati kepacot ilang rasa. Tresno kuwi sudo ra koyo ding jaman semono. Hatiku wes kadung bohong liyo. Lede-lede lunga teko sak benake. Kahana nerosoku uwes ilang uwes lalege wae. Aku orang gondeli, atiku mau siji rakuat yen baleni. Salamu dewe bien, kowe wes larani. Ati leta lete saiki kue nuntut aku bali. Leta lete, lu ngotak kasak benai. Sepurane, atiku wes sungguh kowe. Spesial buat tuan rumah, buat Dek Divo, juga buat para tamu yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Lagi sah, Mela Lovers. Hey, atiku iku es kadung loro. Wes ati kepacot ilang rasa. Spesial buat dari jauh-jauh sana, kita goyang bareng-bareng lagi. Mas Male, taki-taki-da, taki-taki-da, taki-taki-da, la-la-la-la. Hatiku iki wes kadung loro. Jodoh nih. hatiku wes sungguh kowe. Aku pian mbok siake saiki mano dalane aku kowe tu jodone. Alhamdulillah.